Sholatnya di tamu geng Tuban, kasusnya mirip seperti itu. Gus hukumnya uang, hukumnya Jumatan, imamnya lagi mau coba sholawat dia. Jauh ya enak. Kue nak nganti yakin nono khotib ramah coba sholawat itu kemungkinan itu uang dengki. Mereka gak mungkin. Biasanya umumnya uang rong ono Jumatan ya, nak uang sholat wiridan dewe, nak cano mau ngomongan dewe, nak sing kesel turu dewe. Jadi nganti rosalah khotib, gue mesti rotok asut tapi beri kono. Katribon, lu keluar kurung tenan yakin tenan, ya, berarti ya asut tenan tapi beri kono. Mereka uang nganti rot detail salah khotib itu gak mungkin. Ayo jajal uang Jumatan apa-apa disana. Umumnya uang. Nah, sing soleh tak kodek, neng Arab, terus wiridan astagfirullahaladzim, astagfirullah. Terus bari ku turu, biasanya semuanya gue lah. Nggak sing nam-nam, teko gue guri, ampe madep ngetan, ngukuri apa, khotib, ampe omongan, ampe kanjan. Mau bari ku tak, orang barbar, ngono dong. Iku ora mungkin, roh khotib, mau selamat tau orang, itu orang apa? Orang mungkin. Nah, sing wong alim, biasanya malah Jumatan teko guri. Wah, emeh komat lagi dong, teko. Malah parah meneh. Ayo golek contoh apa? Nek sing kaji-kaji anyaran semalah ribet noto serbane kok ngarep gedhe-gedhe wis ra mikir khotib maca apa wis ra dadi. Dadi kemungkinan sing ra detail ngono kuwi kasut iku mesti ra detail. Mergo jan dari awal meliti salah e. Kuwi ku ra detail nek apa? Terus akhirnya sesuk meneng. Meneng terus. Ya meneng deh. Tapi nek misalnya tenan khotib ninggal maca selawat, nak misalnya tenan, tapi masalahnya sing jamin aku tenan sok. Misalnya kue tok seksini lagi si tok loro, boleh orang hasut loro bang, boleh orang hasut loro mulai apa? Ayo neliti salah khotib. Iku lagi roh detail. Nak umumnya wong, oh nasi umumnya wong roh detail. Ayo, sarahku wong soleh mang, terus kita gede kok ngarep, kok keterusan apa? Turu, mereka wong soleh, mesti wong soleh bodoh ini. Ngerti nak ngantukan kok berangkat jam 11. Paling wiridan ini 10 menit pertama, ya dah. Akhirnya pas wayai khotibe munggah wayangan, terus. Lah nasi ngerapati soleh soleh kan malah tekanin gue guri. Ini mau cah nom nom. Mau kesimpulannya. Orang berber cuma tadi mas. Jagungan bekanjang. Gue ya berjumatan. Ya oke. Okay. Lah jenis ini mau seroh khotib atau apa? Selamat. Jadi angel, wong soleh ngono iku senengane neliti. Wong ana Jumatan wis apik, zaman akhir ana Jumatan wis apik. Kok neliti salah-salah napa? Lan nek cara fikih ngono, ana imam kok lali rukune khutbah ninggal selawat lan ninggal maca Quran, iku dibaleni Jumatan. Tapi nak tenan, apa sing jamin nek iku tenan iku? Sopo? Sing jamin nek iku tenan? Sing pesuruan kita tahu kejadian ini. Kalau ditakoki santri kula, yang pasuruan pedalaman. Sing makmume santri kula kebetulan dekne tahu imam pasti ora dadi imam. Bareng wis asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong ngadeg. I aduh langsung ngadeg. Oh tiba iki tribo. Salah opo? Orang maca kene kurang bae. Oh tiba ora kan. Halife kok parpal sing. Nggih jenenge sing boten rasa. Jadi bar salam sih sok ngadeg. I aduh. Artinya gak terima salah kuopot. Jadi kan mau ramo cungen ini cari sing protes, di protes gak terima. Takut hadirin ya. Jadi hanya saya ini boter perhatian. Terus orang usaha akhirnya bubar. Ngomong soalnya wis, kau sakit terus no soalnya ungkir mengan wis. Ibu sisa-sisa kuarit, wah sisa-sisa kuarit. Serang-serang wong jelas idza qulta li sahibika yaumal jumati ansit wal imamu yahtub faqad lahau. Iku maknane kan aku jumatan jejer ruhin ben aja omong iki lagi ana khotib aku ngandani apik wae jere Kanjeng Nabi faqad lahau ta jumatanmu rapati ditampa pangeran mergo ngajak ansit menengo lho menengo ora kalimat ngandani iku wis disalahno Kanjeng Nabi pun ngandani ayo rumakno golek salah khotib. Wong idza qulta li sahibika yaumal jumati ansit wal imamu yaktum faqad lah. Kowe ngandani kancamu pas imam khutbah ke ngandani meneng-meneng ora khutbah. Iku ae salah. Padahal ngandani ah, baik apa meneh? Ayo rumono ayo ngenteni ra maca selawat. Bareng imame lali tenduh lali. Oh iku faqad. Oh buyute ora terima lalu. Ana bareng ngomongi ngono. Dadi cara kula seperti itu. Jadi kemungkinan wong roh saleh detail nak cara kula wong hasud kemungkinan. Kula ora hasud Gus, tapi delalah roh. Delalah roh hukum delalah ora ngara yakin. Tak takon, ku yakin tenan. Kado singgih, nana rayakin, al yakin, dah izal dulu, bisa tak? Seru ya, pantau. Anu cuma tentang daerah-daerah wong alim aman, khoti pik diru ya, aman. Kadang yang mau jadi rasa-rasa ada, mau kita mau coba, boh bian bon. Ya, ada masih kerang aja. Ah, jadi Gus Bayu pak mau berarti saya sahur. Wong hasil kok didukung. Wong nyoal khotib, nyoal imam karo kula wong hajat. Nang akhir salat demadem ngulon sampek. Ora repot apa? Nek wali karo bapak iku sing ora kena dikandani nek bapak sering cerita. Kula riyen niku rois fatul muin teng sarat. Dikecel bapak. Kuwi rois lah cek jawab pertanyaanku iku mau nek cara kita Pak. Nek imam iku salah nek wong lanang kan maca napa? Tasbih dilingno mbek tasbih. Didimo mbek tasbih. Nek sing salah wong wedok jamae wedok demo ben apa keplok ya keploke ngene lho ora ngene kok ngeploki manuk dhewe ngene lho ben gampang apa nah ini kan spontan gampang dadi ngeploki apa punggung tangan dadi keploke ora ngene nah ngene kan berarti niat keplok-keplokan paham nek fake-fake dicontohno apa sing cerita imam maca iku kan sanggih grogi ini dadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanarabbikal 'alal ladzi khalaqa fa sawwa. Imam subhanallah jare makmum. Walaini kul ya ayyuhal kafirun. Subhanallah. Diganti kul ya cek. Subhan. Imam mikir. Mosok surat pendek ya cek. Salah. Lha mestinya kan umumnya kan imam engkek maca sabi hismat ahlataka hadisul ghasiyah dibeli meluntir. Afalah yang turun ilal. Mbo ilal ibil mbo ilal. Sama lagi meluntir. Dadi diganti surat kul hu cek di subhanallah. Suwe-suwe terus ana sing ra kuat. Ora maca Fatihah. Dadi dene nyongkone macane surat sing kliru. Dadi surate sing digodhog-godhog. Akhire terus imame iku maca Fatihah. Lah dhewe bapak, hukume makmum sing muni ora maca Fatihah iku piye? Bukan pirang kalimat. Tapi harus melakukan itu karena di nganggo subhanallah tok iku amen gonta-ganti surat. Paham? Kemile subhanallah terus apa piye? Ngono. Akhir jek subhanallah dia amin ganti surat. Dene gak terlintas nak laline iku maca. Nah, kira makmume terang-terang. Ora maca. Ya terus bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Menawa oleh ngapalos habis mah wis suwi kan. Dadi sekali maca maju kan iku apalane mbuh. Mumpung jek eling terus. Sampai akhirnya lali gak maca apa. Cara kowe piye hukume makmum sing di makmum? Ora maca Fatihah. Tak jare kancaku, alus salate batal lah kok tagurne kan gampang. Ya ora ngono nek darurat wis ora batal, nek darurat tapi kudu sak kalimat. Maksudnya sak kalimat tuh ngingatkan sekadar kalimat yang dibutuhkan. Ora maca Fatihah, tapi nek ora maca Fatihah bocah ora karu-karu. Iku berarti melakukan kalimat sing lebih apa? Nek darurat kan dimaafkan sesuai kadar. Ora maca Fatihah, oh imam penampilane doa. Iku wis keluwen, apa? Komentar ngene iku wis keluwen. Kalau terus nawal makola al-khamis salah contoh makola kang kami lima lan kaping 30 iku ana aliyen nurut ya wau anu bakar rumawajan. Inna asofil amali saat temennya angil-angile ngamal iku arba'u hisolim papat bera-bera tingkah siji al-afu nyepuro indah hodobi nalikane murid-murid angil-angile ngamal iku ada papat siji nyepuro padahal kamu mampu mengeksekusi jadi kue presiden atau bupati atau kiai atau wong sugih tersinggung padahal kamu punya kemampuan untuk menghukum orang yang menyinggung kamu terus kue nyepuro iku top tenang jenenge al-afu indah hodob. Wuruyat dan riwayat Nabi Anas saat mereka jinak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kala iku kala dahulu sopanan. Mantis sabani wong kafa iku ngeker sopeman. Hodo bahu eng muring muring man. Kafa mengko ngeker sopo Allahu Allah anu sanggeng man ada bahu eng siksane man. Eng nyek sopeman ya. Ada buta ada bahu eng siksane Allah neng wongi. biasanya gaya-gaya nak ngoten niku maknane pengkale. Nak idofae master teng fa'il berarti kafal mengko ngeker sapa Allah anhu sanging man ngeker azabu ing siksane Allah menahan siksanya supaya gak kena orang ini orang itu. Waru ya lan dewe ana ana usah temen kanjeng Nabi kula dawuh sapa Nabi man disampani wong kafal ngeker sapa man godo bau ing mring-mringe man. Wa basata lan jembarno sapa man ridho ing ridane man. Maksudnya dia kalau emosi ditahan, tapi kalau ridho disebarkan, kalau sedang puas disebarkan. Intinya kalau dia buruk ditahan, kalau sedang baik, kebaikan itu disebarkan kemana? Mana wabadalolan nyerahno sopo wong ma'rufau ing sifat api wong, wawasolalan nyambung sopo wong rahimau ing rahimi wong, wa'adjalan nakani sopo wong amanatau ing amanat iman, adkholahu wong. Mongkong lebono ing man sopo wawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw cahayane Allah lan mingkang aku. Rawahu Dailami. Wong sing iso ngendhaleni emosi, menyebarkan kebaikan, menyambung rahimnya, mendatangkan amanah yang dibebankan ke dia, mesti mlebu swarga dalam posisi fi nurihil azam, dikawal nuri Allah sing paling gedhe. Nurun ala napa? Nur. Terus niku panjenengan berat tenan. Wal judu lan lumo ibadul mali dikse nyerahno dhuwit fil israte ing dalam masa kangel lan fil waktu fakir ing dalam waktu fakir wa su'ubatil mali lan angele dhuwit dadi lumo padahal kamu sendiri kesulitan wal ifatu lan wiki sangko haram manul haram fil khalwati ing dalam persepen fil waktu infirat utawa se waktu dhewean ane nasi sing manusa kuwi gajarane gedhe ambek cawe dok liya ayu gak ana wong roh kuwi tetep wiki kuwi wis kondang tenan apa kondang yo ambek wong wedok ayu gelem terus kuwi tetep wiki kondang tenan wal ifatu fil khalwah aimanul haram fil khalwah fi waktil infirat anin ni dalem wektu dhewean anin nasi sing manusa fal afifu mongko te wong sing wiki tenan wiki ku kebaikan sing hati-hati jeneng wiki. Fal afifu mongko te wong sing wiki ku man wong ibasiru kang nandangi sapa man alumura ing boro-boro perkara. Ala wifki syar'i ngatasi sesuai syarat. Ala wifki syar'i ngatasi penyesuaian syarat napa. Kok kepen maknane jo ala wifki syar'i ngatasi maknane sesuai apa sesuai. Nyotoki ala wifki syar'i ngatasi nyotoki syarat. Wal muru'ati lan muru'ah. Muru'ah itu etika dari saat ini. Etika kehormatan itu yang muru'ah. Wa qawlul haqqi lan sing abot meneh omongan bener liman maring wong ya khofu kang wedi sapa wong ya khofu kang wedi sapa qail ya du ing man kasultane kadine sultan jairin kang lajut kamu ngomong kebenaran di depan orang yang kamu takuti itu ya luar biasa nggih ngomong kebenaran di depan orang yang kamu takuti awyar ju tarap arep sapa wong du ing sultan jadi kamu ngomong kebenaran di depan orang yang kamu berharap dikasih sesuatu itu kan beras. Kali ke diundang bupati, wis ngerti kan apa tiga idue, jebule kue rono, yo ngerti apa tiga idue, tapi kamu tetap mengingatkan dia sesuatu yang biasa, salah itu kan berat, kan gak situ salam template. Jadi yang ngomong kebenaran di depan orang kamu yang takut, atau di depan orang yang kamu berharap, itu kan sama-sama berat, karena kalau di depan orang takut kamu takut disiksa, nah di depan orang-orang yang berharap kamu takut gak situ di salami template, gak situ dihormati. Salahnya seorang hafid diundang bupati. Oh, hafid training, aku pengen format hafid. Barang gue tekan nih, Pak Bupati kalau nyuwun saya ubah di matur apa. Jadi kan ampun seneng hafid toh, gue mau cek Quran dia, mbak kak menyewa-nyewa mau cek Quran terus putih, asem banget. Oh, nasi wani hafid mendingun. Jadi bupati sing sering undang semaan gue tuh feeling no. Pak, sing untuk ganjaran uang mau cek Quran, orang mau sing nyewa-nyewa ini di, ke wani? Ayo wani toh lah. Nak kabin rasi tuh diundang mana selawat sih? Padahal bupati ini wis apik gelem ngundang semaan hafid, tapi luwe apikne nek hafite ngelingno. Pak, sing afdol iku wong yo maca Quran dhewe jaman ewo wong ngene iki. Kewani. Nah bupatine saleh tenan mrene ngene. Lah iya aku kepen loro-lorone yo sering maca Quran yo nyewa sing maca ya apik, tapi akeh-akeh tersinggung yakin tak jamin. Wani, ana sing wani. Nak kula wani, mari bupatine nate mondok dadi apa. Kau sekali-kali tulan di kabupaten ini. Eh, apa? Ngaji-ngaji toh. Ngaji ini kena rapi, malah sopan. Untang-untang kiai rapati sopan. Wah, nyorok kesusah jenengan. Hanya nyorok-nyorok salam, bener ini. Ya, gue kan roh keramatmu. Keramat itu ramah salah. Tapi jelas berat ya, ngomong kebenaran, ambek wong sing gue berharap, maupun tak, ikut itu pada berarti. Itu hebat. Cara Sayyidina Ali hebat. Inna asad bal amal arba'u hisolim.